Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu iyadatil fasiqi, bab mengunjungi orang fasik yang sakit. Nah, ya, boleh apa enggak? Nah, ada orang yang fasik dikenal sebagai ahli maasi. Misal, barakallahu fikum, na'am, dia seorang ya pemabok. Nah, iya. Atau bandar narkoba. Sakit. Dalam keadaan dia adalah tetangga antum. Atau malah mungkin sepupu. Ya. Atau mungkin malah teman dekat. Barakallahu fikum. Sakit itu orang. Apakah kita mengunjunginya atau dibiarkan saja? Baik. Kita lihat hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Sa'id ibn Abi Maryam. Abu Maryam namanya adalah Al-Hakam. Al-Hakam ibnu Muhammad ibni Salim. Ibni Abi Maryam. Al-Jumahi. Al-Jumahi. Abu Muhammad Al-Misri, siqatun faqihun, siqatun faqihun. Naam. Qala akhbarana Bakar ibnu Mudar. Bakar ibnu Mudar ibni Muhammad. Bakar ibnu Mudar ibni Muhammad ibnil Hakim al-Misri Abu Muhammad siqatun sabtun. Qala haddathani Ubaidullah ibnu Zahrin. Ubaidullah ibnu Zahr Ad-Dhamri, menggunakan dhaf Ad-Dhamri. Ad-Dhamri maulahum Al-Ifriqi. Al-Ifriqi. Afrika. Nah, Ifriqi. Bukan Ifrit, ya. Nah. ifriti. Tayyib. Dia ini mukhtalafun fi barakallahu fikum. Qala Ibnu Adi, berkata Ibnu Adi, yaqa'u fi ahadithihi, yaqa'u fi ahadithihi ma la yutaba'u alaihi, yaqa'u fi ahadithihi ma la yutaba'u alaihi. Berkata Ibnu Adi, ya, terjadi pada hadis-hadisnya Ubaidullah ini yang tidak bisa dimutaba'ah, dikuatkan. Barakallahu fikum. Na'am. Qala Ibnu Hibban, berkata Ibnu Hibban, yarwi al-mawdu'ati anil asbat. Yarwi al-mawdu'ati anil asbati. Kata Ibnu Hibban, Ubaidullah ini meriwayatkan hadis-hadis palsu. Nah, barakallahu fikum. Dari rawi-rawi yang sabit. Qala Abu Mushir, berkata Abu Mushir, menggunakan hak besar, Mushir. Naam, huwa sahibu kulli mu'dilatin, menggunakan dot. Huwa sahibu kulli mu'dilatin, pakai dot, mu'dilatin. Naam. Kata Abu Mushir, Ubaidullah ini adalah orang yang, ya, membawa semua perkara-perkara yang rumit, yang barakallahu fikum, ya, tayyib, sulit. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Imam Bukhari mengatakan tentang dia dalam tarikhnya Imam Bukhari, Muqaribul Hadis. Muqaribul Hadis. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Abu Zur'a mengatakan saduq. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah. Syekh Al-Albani melemahkannya. Syekh Al-Albani melemahkannya. Nah. Artinya beberapa tazkiyah dari para ulama tadi belum sampai atau belum bisa mengangkat, ya, kelemahan yang ada pada dia. An Hibban ibni Abi Jabalah. Hibban ibnu Abi Jabalah Al-Misri, Maula Quraisy. Al-Misri, Maula Quraisy. Thiqatun. Dia rawi yang thiqah. An Abdullah ibni Amr ibn al-As, dari sahabat Abdullah bin Amr bin al-As. Naam. Qala Abdullah mengatakan, La ta'udu syurrabal khamri. Idza maridu. Naam. Kata Abdullah bin Amr, jangan kalian mengunjungi orang-orang peminum khamar kalau mereka sakit. Nah, ya. Jangan dikunjungi. Barakallahu fiik. Tayyib. Namun hadis ini hadis yang lemah. Barakallahu fiik. Hadisun dhaif. Didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam barakallahu fikum, na'am, tahqiq beliau terhadap Adabul Mufrad, ya. Nah. Tayyib. Terkait dengan hukum mengunjungi orang-orang fasik yang sakit, barakallahu fikum, ada keterangan dari Ibnu Abidin. Tayyib. Qala al-jumhur. Qala jumhur ahli al-ilm. Fi iyadatil fasiq. Fi iyadatil fasiqi. Ghairi mubtadi'. Ghairi mubtadi'. Hiya jaizatun alal asah. Hiya jaizatun alal asahhi. Li'annahu muslimun. Li'annahu muslimun. Wal-iyadatu min hukukil muslimin. Wal-iyadatu min hukukil muslimin. Naam. Kata Ibnu Abidin, jumhur mayoritas ahli ilm mengatakan, qala al-jumhur ahli ilm fi iyadatil fasiq ghairi mubtadi'. Berkata mayoritas ahli ilm terkait dengan masalah mengunjungi orang fasik yang sakit. Tapi bukan mubtadi. Mubtadi lain lagi hukumnya. Nah, kalau mayoritas, kata beliau jumhur, mengatakan, boleh. Ya, nah. Menurut pendapat yang paling sahih, asah. Berarti menunjukkan ada khilaf memang dalam masalah ini di kalangan ahli ilm. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan enggak boleh. Nah, tetapi menurut yang paling sahih, yang paling benar, boleh. Barakallahu fikum. Karena orang fasik tadi, li'annahu muslim, masih dalam status orang Islam. Wal-iyadatu min hukukil muslimin, dan dikunjungi ketika dia sakit, itu termasuk haknya orang Islam. Nah, dan hak itu tidak gugur. Barakallahu fikum. Tayyib. Beliau mengatakan, wa hadza ghairu hukmil mukhalathah. Wa hadza ghairu hukmil mukhalathah. Dan ini tentu beda hukumnya dengan apa? Berbaur dengan mereka. Bergaul dengan mereka. Ya. Nah. Apalagi ketika mereka lagi mabok. Apalagi ketika mereka dalam kemaksiatan. Itu enggak boleh. Nimbrung kita enggak boleh. Barakallahu fikum, ya. Ikut serta di sana. Barakallahu fikum. Nah, ya. Baik. Orang lagi barakallahu fikum, ya, mabok. Naam, di bar kafe gitu, ya. Naam, kafe dan bar. Antum dakwah di sana, ya kan? Barakallahu fikum, na'am, tayyib. Orang lagi barakallahu fikum ya, cep acep ya kan. Naam. Barakallahu fikum, antum dakwah di sana. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Atau antum kunjungi ya, barakallahu fikum. Ini mereka lagi sakit Ustaz, ana kunjungi. Nah, tidak demikian barakallahu fikum. Iya. Itu ketika mereka lagi melakukan kemaksiatan barakallahu fikum, iya, orang yang saleh justru diperintahkan untuk apa? Barakallahu fikum. Naam. Meninggalkannya. Barakallahu fikum. Tayyib. Bahkan dinukilkan dari Ibnu Taimiyah, barakallahu fikum, amar ma'ruf nahi mungkar itu ditunda. Ya ketika ada pasukan barakallahu fikum Tatar yang sedang mabok, maka ada beberapa dari murid beliau yang hendak ingkar mungkar, ya. Mumpung lagi mabuk Ustaz, ya, kita hajar aja nih orang-orang Tatar ini kan. Nah, barakallahu fikum. Ibnu Taimiyah mencegah, jangan leh, ya. Cok saiki. Nah, itu versi Jawanya ya, barakallahu fikum. Jangan. Kenapa? Kondisi mereka mabuk seperti ini itu lebih mending daripada kamu hajar mereka, ya. Nah, nanti mereka sadar satu kampung ini kebakar semua gara-gara inti. Nah, inti cuma ngajar mereka babak belur, barakallahu fikum, mereka juga enggak merasakan apa-apa ya kan, tahu-tahu pingsan sudah. Bangun-bangun, kayaknya kita tadi dihajar sama anak-anak kampung sini. Nah, habis semua orang yang enggak berdosa gara-gara kamu mati semua. Ayo ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Jadi kalau udah dia ya biarkan. Ya. Bukan saat yang tepat. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Wallahu ta'ala alam. Bisawab. Barakallahu fikum. Nah. Paham Ikhwan? Jadi mengunjungi orang-orang fasik itu ketika mereka sakit. Bukan ketika lagi mereka lagi melakukan kefasikannya. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Wa yustahabbu, dan dianjurkan barakallahu fikum irsyaduhu wan nasihatu lahu. Wa yustahabbu irsyaduhu wan nasihatu lahu. Nah. Dan dianjurkan untuk barakallahu fikum membimbing orang fasik tadi dan menasihati dia, ya. Karena itu saat yang tepat, dia lagi lemah-lemahnya. Pas kalau kamu mau menasihati, ya. Tapi kalau pas dia lagi cep-acep-acep tadi barakallahu fikum, ya. Antum nasihati, malah antum diajak mabuk sama dia. Nah, Ustaz belum pernah coba ini, asik banget Ustaz. Nah, ya Ustaz harus coba. Nah, barakallahu fikum. Dia enggak akan umpan. Pak Ivan ya. Nah. Tapi ketika dia sakit, barakallahu fikum, ya, itu saat yang tepat. Barakallahu fikum, orang itu benar-benar merasa lemah, merasa barakallahu fikum hilang daya dan upaya, itu adalah waktu yang tepat untuk mendekatkan dia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar mengunjungi, tapi juga menasihati dan mendakwahi dia. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab, ya. Itu disebutkan dalam kitab Ad-Durul Mukhtar, ya. Ad-Durul Mukhtar dinukilkan dalam barakallahu fikum Syarah Adabul Mufrad dengan judul Fadlullahis Samad, ya. Fadlullahis Samad fi tawdihi Adabil Mufrad. Fadlullahis Samad fi tawdihi Adabil Mufrad. Naam. Yang disusun oleh Al-Allamah barakallahu fikum Fadlullahi Jailani. Naam. Fadlullahi Jailani. Ini sekaligus teralat ya. Kemarin saya menyebutkan Abdus Samad. Naam, salah barakallahu fikum. Bukan Abdus Samad ya. Tapi Fadlullahi Al-Jailani itu penyusunnya. Judul kitabnya Fadlullahi Samad fi taudihil adabil mufrad disusun oleh Fadlullahi al-Jailani. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Jilid 2 halaman Barakallahu fikum 245-246. Naam. Jilid 2 halaman 245 dan 246. Wallahu ta'ala alam bisawab. Al-mu'adzin yu'adzin. Baik. Barakallahu fikum. Jadi faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini barakallahu fikum adalah jawaz iyadatu al-fasiq ma'a irsyadihi wa nasihah lahu. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Disertai dengan barakallahu fikum memberikan bimbingan dan nasihat kepada dia. Wallahu ta'ala alam bisawab ya. Adapun hadis asarnya Abdullah ibnu Amr lemah yang melarang dari hal tersebut. Hadisnya lemah. Sehingga kita kembalikan kepada hukum asal. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga dari sini ada kaitan dengan barakallahu fikum pertanyaan yang tempo lalu. Kaitannya dengan mendoakan pengampunan ya untuk orang yang fasid atau seorang ahli bid'ah barakallahu fikum. Tayyib. Melengkapi apa yang pernah kita jawab, di sini saya nukilkan kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Minhajus Sunnah jilid 5 halaman 235. Tayyib, kata Ibnu Taimiyah, fa kullu muslimin lam yu'lam annahu munafiqun jaza al-istighfaru lahu wassalatu alaihi wa in kana fihi bid'atun aw fiskun. Naam. Kata Ibnu Taimiyah, setiap orang muslim lam nu'lam, alam yu'lam, yang tidak diketahui annahu munafik, bahwasannya dia ini seorang munafik ya, munafik i'tiqadi, yang hukumnya sama dengan orang kafir. Naam. Setiap orang muslim yang tidak diketahui mereka ini munafik i'tiqadi, maka boleh bagi kita mendoakan ampunan untuknya. Dan barakallahu fikum mensolatinya. Ya, ketika dia mati. Walaupun pada dia ada sebuah kebid'ahan. Selama masih muslim. Bid'ahnya bukan bid'ah yang mukaffirah. Ya, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. tetap kita salati dan didoakan apa? Pengampunan. Ya, semoga Allah mengampuni dia. Au fiskun, atau ada pada dia kefasikan. Naam. Barakallahu fikum. Telah meninggal tadi malam, ya. Fulan bin Fulan, barakallahu fikum. Naam. Bandar narkoba se-Asia Tenggara. Nah. Misal, ya kan? Barakallahu fikum. Nah. Boleh enggak bisa didoakan itu? Semoga diampuni oleh Allah. Nah. Ya. Boleh. Barakallahu fikum, ya. Nah. Boleh enggak kita katakan, wah itu pasti ahli neraka itu saat doanya banyak sekali yang dia pikul, ya kan? Nah, orang se-Asia Tenggara itu dia bikin rusak semua masa depannya anak mudanya. Nah, boleh enggak kita mengatakan dia sebagai ahli neraka? Enggak boleh. Ya, akidah ahli sunnah tidak barakallahu fikum menjazam, memastikan orang muslim yang fasik sebagai ahli neraka. Karena dia tahtal masyiah barakallahu fikum. Naam. Lakin, kata beliau, ada tambahan keterangan. Lakin, la yajibu ala kulli ahadin. Lakin, la yajibu ala kulli ahadin. Ayusalli alaih. Tapi hal itu enggak wajib untuk setiap pihak. Ya, setiap orang. Untuk mensolatinya. Barakallahu fikum. Nah, artinya ketika ada yang diam saja, seorang ahli bid'ah meninggal, ya kan? Enggak didoakan, semoga Allah mengampuninya, ya. Fulan meninggal, udah. Enggak ada. Ya, ghafarallah, semoga Allah mengampuni. Diam aja. Atau dia tidak ikut mensolati. Ya, nah, fulan meninggal. Dikenal dia sebagai seorang fasik atau mubtadi, barakallahu ahli bidah. Nggak ikut sholat. Apakah dia berdosa? Tidak. Nah, hukumnya nggak wajib. Idza kana fi tarkis shalah ala da'i ilal bidah. Wal muzhiru lil fujur. Idza kana fi tarki shalati 'ala ad-da'i ila al-bid'ati wal muzhiri lil fujur maslahatun fi min jihati inzijari anna. Min jihati inzijari anna. Nah, ya. Itu tidak wajib. Enggak wajib setiap pihak harus mengatakan ghafarullah. Ya. Atau harus mensolati seorang mubtadi atau orang yang fasik. Enggak. Tapi kalau ada yang melakukannya tidak diingkari. Barakallahu fikum. Naam. Apabila ditinggalkan sholat jenazah itu atas seorang da'i dari kalangan ahli bid'ah. Seorang ahli bid'ah yang mengajak orang kepada kebid'ahannya. Naam. Ya. Ada beberapa orang yang tidak mensholatinya. Atau, barakallahu fikum, orang yang menampakkan kefajirannya terang-terangan. Ya, barakallahu fikum. Naam. Bangga dia, barakallahu fikum, dengan kefajirannya. Ya, barakallahu fikum. Naam. Sehingga ditinggalkan, ya, tidak mengucapkan doa, istighfar untuk dia, tidak mensolatinya. Apabila di situ ada maslahah dari sisi menegur umat manusia. Artinya orang ini bukan orang yang barakallahu fikum biasa-biasa, pada dia ada kemungkaran. Nah, artinya, sebagian pihak khususnya dari orang-orang yang memiliki pengaruh di kalangan masyarakat, para tokoh, ya, itu tidak melakukan hal tersebut. Nah, walaupun kalau keumuman kaum muslimin, ya, naam ada yang mendoakannya, ada yang mensolatkannya, maka boleh selama dia masih Islam bukan munafik, i'tiqadi bukan ahli bid'ah yang mukaffirah kebid'ahannya. Barakallahu fikum. Naam. Wa kata beliau, fal kaffu anis salah kana masyru'an. Wal kaffu anis salah kana masyru'an. Liman kana yu'thiru tarku salatihi fi zajri bi an la yusalla alaihi. Nah, fal kafu anis salah, kata Ibnu Taimiyah, maka menahan diri untuk tidak ikut mensolatkan karena masyru'an, itu disyariatkan, tapi untuk person tertentu saja. Siapa itu? Liman kana yu'thiru tarku sholatihi fi zajr. Bagi orang-orang yang ketika dia tidak ikut mensolatkan, itu punya pengaruh bagi kaum muslimin untuk apa? Menghardik, menegur manusia kalau perbuatan orang ini salah. Nah, ya, artinya memberikan pelajaran, pendidikan, edukasi kepada masyarakat, orang ini salah. Nah, barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Jadi, sholatkan ya tetap sholatkan, ada yang mendoakan ya tetap didoakan, tapi untuk orang-orang yang punya pengaruh, di situ dia harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Kalau orang ini ada sebuah pelanggaran, kesalahan yang jangan sampai diikuti. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, itu penjelasan dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Sehingga ketika kita ditanya apakah boleh mendoakan pengampunan dosa untuk orang yang menyimpang, ya, naam, orang fasik, ahli bid'ah, maka hukumnya dirinci dengan rincian tadi. Ya, kalau kebid'ahannya, penyimpangannya, fasikannya tidak sampai kekufuran, barakallahu fikum, maka boleh ya pada beberapa pihak. Adapun orang-orang yang punya pengaruh di kalangan masyarakat, justru dianjurkan sebaliknya, barakallahu fikum. Nah, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat kalau itu sebuah kesalahan. Nah, tapi kalau bid'ahnya, penyimpangannya, kefasikannya sampai kekufuran, maka tidak boleh. Assalamualaikum. Taib, itu sebagai ralat ya dari jawaban yang pernah kita sampaikan. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab, itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.